Seharusnya kau berada di sisiku, mengusir sepi yang menyelimutiku. Di satu malam janjimu, tak sabar ku menunggu. Walau kesal hatiku, but it's okay. Ku coba memberikan toleransiku, bikin resah buaya. Kuakui kau memang manis, tapi kau iblis. Kau pikir kaulah segalanya. Cuti maklumi yang juga lebih takuti, walau mempesona. Kuakui kau memang manis, tapi kau iblis. Kau pikir kaulah segalanya. Cuti maklumi, ya juga cuti takuti, walau mempesona. Butakan mata, tapi bisa ku balas kau. Kau